prawan bareng wis kawin anak desa pandang. Pancen aku wis ronda, ronda tuh anakku lima. Nanging aku sih bisa hati walak-walik koyong gorengnya telo. Tapi mana larang rekani mas anak limo beto bapak. Duwe anak segede kingkong. Anak limo ake mangane, penting empo ake tirakate. Perawan rondo apa diwai Thomas? Yuk Thomas, yuk Thomas. Iya kok, jadi seneng buatkan yang karo Rika Jun. Itu orang aku udah perawan lah kayak ini. Aku seneng banget karo Rika kok. Yakin aku lumpah kok. Zaman semana waktu kawin anggap bel-belan, tamu ni ape tenan ngasih sing nonton ama sing pingsan. Enak rasa nih.